بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فلازلنا بارك الله فيكم في مادة التوحيد وفي مجموعة من رسائل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه. وفي ثالث هذه الرسائل في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، وهذه رسالة قيمة هامة، بل قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في مطلعها: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. انظر، لا غنى للمسلم ولا للمسلمة عن معرفة هذه الرسالة العظيمة القيمة. بسم الله والحمد لله صلوات dan salam kepada nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kita masih berada dalam pembahasan tauhid, kumpulan risalah-risalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab Najdi sebagai pembaharu agama, pembaharu Islam. Dan pada risalah ketiga ini kita masuk pada pembahasan masalah-masalah jahiliyah, di mana masalah-masalah ini Rasulullah SAW menyelisihi orang-orang jahiliyah, dan juga risalah ini adalah risalah yang kokoh, yang sempurna, di mana beliau mengatakan dalam lanjutan enam ucapannya, ya, seorang muslim tidak merasa cukup jadi untuk mengetahuinya, jadi berusaha untuk mengetahui perkara ini. Faqala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi al-Imam al-Mujaddad rahmatullahi taala alayhi fi muqaddimah risalatih Masail al-Jahiliyah: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. berkata مؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى bahwa masalah-masalah ini, masalah jahiliyah, Rasulullah SAW telah menyelisih mereka ahlul jahiliyah dari ahlul kitab dan juga orang yang ummi yang tidak membaca dan menulis, yang tidaklah seorang muslim itu merasa cukup untuk mengetahuinya, jadi berusaha untuk mengetahui perkara ini. Idzan hadhihi mimma la ghina li kulli muslim wa li kulli muslimah عن معرفتها، بمعنى هو بحاجة ماسة إلى معرفة هذه المسائل، لا يستغني عنها أحد. Di mana beliau menyatakan tidaklah seorang muslim merasa cukup untuk mengetahuinya. Artinya bahwasanya setiap muslim dan muslimah betul-betul sangat membutuhkan untuk mengetahui perkara ini. ومن ثم صارت هذه من الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة. Sehingga enam perkara ini menjadi perkara yang lazim yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. فإن الشخص إذا جهلها ربما وقع فيها دون أن يدري. Karena seorang yang tidak mengetahui dan bodoh dalam perkara ini akan terjatuh di dalamnya, padahal dia tidak mengetahui kalau dirinya tersebut jatuh dalam perkara ini. Idzan yajibu alaina ma'rifatuha min ajli an nahdharaha wa najtanibaha. Rahimah itulah wajib bagi kita untuk mengetahuinya supaya kita betul-betul berhati-hati dan menjauhi dari perkara jahiliyah tersebut. Wa laqad qala al-qa'il 'alimtu asy-syarra la lis-syarr aw 'araftu asy-syarra la lis-syarr ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه بسبب جهله ما عنده معرفة. Sehingga seorang nah, penyair mengatakan araftu syarr la li syarr walakin li tawakki wa man lam ya'rif al khayr min asyarr yaqum fi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tapi untuk berhati-hati dari kejelekan, karena seorang yang tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek, dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Jadi orang yang bodoh dalam perkara ini akan terjatuh ke dalam perbuatan yang jelek. Hadhihi al-jihatu al-ula wa hadha al-amru al-awwal. Al-amru al-thani idza 'arafnaha 'inda idhin na'rifu fadl al-islam wa fadl hadha ad-din al-'azim. Ialah sisi yang pertama atau perkara yang pertama. Adapun perkara yang kedua, setelah seorang mengetahui perkara ini, maka dia akan mengetahui keutamaan Islam dan juga keutamaan dari agama ini. Fa idza 'arafna ma kana 'alayhi ahlul jahiliyah min adh-dhulumat, dhulumat al-kufr wash-shirk wal-ma'asi 'iyadan billah, 'inda idhin nahmadu rabbana 'azza wa jalla 'ala karamati al-islam wa 'ala ni'mati al-islam. Jika kita mengetahui perkara-perkara yang dilakukan oleh jahiliyah, baik itu kekufuran, nah kegelapan, kekufuran, kesyirikan dan maasi, maka kita akan mampu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas agama Islam dan juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walidzalika qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi taala alaihi ba'da hadhihi al-kalimah مما لا غنى للمسلم عن معرفتها قال فالضد يظهر حسنه الضد بمعنى جاء الضد وهو أمر الجاهلية وهي ضد الإسلام فيظهر عندئذ حسن الإسلام وفضل الإسلام قال وبضدها تتبين الأشياء. Oleh itulah Syekh Muhammad bin Wahhab An-Najdi rahimahullah taala tatkala beliau menyatakan seorang muslim tidak akan merasa cukup untuk mengetahuinya, dia akan berusaha untuk mengetahui perkara tersebut. Fadiddu yudhiru husnahu ad-did. Jadi dengan lawannya itu akan nampak enam kebaikan tersebut dari lawan tersebut. Artinya bahwasanya dengan mengetahui perkara-perkara jahiliyah yang menyimpang daripada agama Islam, dia akan mengetahui tentang keutamaan Islam itu sendiri. Dan juga dengan lawannya juga akan jelas suatu perkara. Wa idza tadhakkara asy-syakhsu al-halat al-ula min halat asy-syiddah 'inda idzin ya'rifu qadra an-ni'mah war-rakha allati ya'ishuha fayazdadu ma'rifatan li fadli hadhihi an-ni'mah ni'mati ar-rakha wa yashkuru Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'mah. Maka jika seseorang itu mengetahui dari perkara di awal bagaimana kedahsyatan awalan terdahulu, maka dia akan mengetahui nikmat Allah dan juga apa yang Allah lapangkan kenikmatan dari perkara tersebut, sehingga dia akan menambah untuk bisa mensyukuri nikmat Allah dan berterima kasih kepada Allah SWT atas agama Islam tersebut. وهكذا إذا تذكر حالة الفقر فعندئذ تعظم في عينه النعمة التي هو فيها من الغنى. Demikianlah ketika seseorang itu ingat bagaimana kefakiran, tentang masalah kefakiran, maka dengan itu dia akan mengetahui agungnya kenikmatan dan juga agungnya suatu kekayaan. وإذا تذكر الحالة التي كان عليها من الجهل فعندئذ يعرف قدر النعمة التي يعيش فيها من العلم فيزداد لله جل وعلا شكرا. Jadi kalau seseorang ingat tentang suatu kebodohan, kemudian setelah itu dia mengetahui perkara ilmu tersebut, maka dia akan mengetahui kadar bagaimana kenikmatan yang Allah berikan berupa ilmu tersebut, dan dia akan terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. وإذا تذكر الحالة التي كان عليها من البدعة والضلالة أو التحزب والتعصب ثم هداه الله جل وعلا للسنة فعندئذ تعظم في عينه هذه النعمة فيزداد شكرا لله جل وعلا عليها. Demikian pula seseorang tatkala dalam keadaan bid'ah dan juga hizbihan, kehizbiyahan dan juga ta'asub fanatik buta, setelah itu Allah memberikan hidayah kepadanya, maka dengan itu dia akan mengetahui bagaimana agungnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sunnah dan juga akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan tersebut. Kadzalika idza nadhara ila umuril jahiliyah فإنه عندئذ يعرف قدر هذا الدين وفضل الإسلام. Dan bagaimana tatkala seorang itu mengetahui keberadaan orang jahiliyah terdahulu, maka setelah itu dia akan mengetahui bagaimana agungnya agama ini juga agungnya agama Islam. ولذلك كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ربما جلسوا المجالس الطيبة مجالس الذكر ومجالس الشكر فيخرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول ما أجلسكم فيقولون جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من علينا به أي من نعمة الإسلام وأن هدانا لهذا الدين هدانا للإسلام بعد أن كانوا في الغواية غواية الجهل وأمور الجاهلية. Maka para sahabat terdahulu terkadang mereka duduk di majelis ingat tentang kenikmatan yang Allah berikan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW keluar menjumpai para sahabat. Ma ajalasakum, apa yang menjadikan kalian duduk di sini? Qalu jalasna nazkurullah wa nahmaduhu, kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan juga memujinya. Karena sebelumnya kami dalam keadaan jahiliyah, setelah itu kami diberikan hidayah oleh Allah SWT dengan adanya agama dan Islam, sehingga dia akan mengetahui bagaimana keberadaan di masa sebelumnya, itu masa jahiliyah, setelah itu Allah berikan hidayah masuk dalam agama Islam. Fayaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ma ajlasakum illa dhaak فيقولون الله ما أجلسنا إلا ذاك فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته كما جاء في مسلم. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka Allahu majasukum illa dzak. Jadi apakah demi Allah kalian tidak duduk kecuali dengan perkemasan tersebut? Mereka mengatakan Allah mana jelas ma. Jalasna illa dzak. Kami tidak duduk kecuali dengan perkara tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan kami tidak menuduh kalian dalam satu perkara, akan tapi para malaikat telah memperbagusi wajah-wajah kalian. Disebabkan karena majlis tersebut. Ini dalam Sahih Muslim. Idzan wa hadhihi fi hadhihi ar-risalah biha masail khalafa fiha Rasulullah alaihi salatu wasalam ahli al-jahiliyah. Maka dalam masalah-masalah ini Rasulullah SAW menyelisihi mereka ahli jahiliyah. Faja'a bi nuril Islam wa tabaddadat dhulumatul kufr والطغيان. Maka datanglah cahaya Islam, kemudian terjadilah kehancuran dari kekufuran dan juga ketidakzaliman, ke perkara yang zalim. Wa ahlul jahiliyah yashmalu al-yahuda wan-nasara wa aydan al-musyrikin 'ibad al-asnam wal-awthan. Dan ahlul jahiliyah itu meliputi orang-orang Yahud, orang Nasara dan juga orang musyrikin yang mereka itu menyembah kepada patung-patung dan berhala-berhala. ولذلك قال الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه قال خالف فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية الكتابيين والأميين الصنفين. Rahnya itulah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab An-Nazdi rahimahullah taala. Jadi masalah ini Rasulullah SAW telah menelisi mereka ahlul jahiliyah dari al-kitabiyyin, dari al-kitab dan juga al-ummiyyin. Ini dua kelompok. Namanya itu al-kitab dan juga al-ummiyyin. Fal kitabiyyun hum ahlul kitab al-yahud wa an-nasara. Fa al-yahud lahum التوراة والنصارى لهم الإنجيل. Kemudian al-kitabiyyin adalah mereka yang memiliki al-kitab yaitu al-yahud nasara. Al-yahud memiliki kitab yaitu at-taurah, sedangkan nasara memiliki kitab al-injil. أنزل الله جل وعلا التوراة والإنجيل هدى ونورا للناس ولكن اليهود والنصارى غيروا وبدلوا وحرفوا حرفوا وغيروا التوراة والإنجيل. Allah menurunkan At-Taurah wal Injil sebagai huda wan nur, nam, petunjuk dan cahaya. Namun mereka nam mengganti dan merusak nam dari kitab At-Taurah dan Injil tersebut. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد بعثته ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي ويموت على ذلك إلا كان من أصحاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم menyatakan, نعم, ما من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي, نعم, tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani kemudian tidak mau beriman kepada diriku, إلا كان من أهل النار, kecuali akan menjadi penghuni neraka. وقوله رحمه الله تعالى الأميين المراد بهم الذين ليس لهم كتاب والذين هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون وكان أكثرهم من عباد الأصنام والأحجار والأوثان. Adapun al-ummiyun yaitu mereka-mereka yang tidak memiliki kitab, mereka tidak mampu membaca dan menulis. Mereka kebanyakan adalah penyembah patung-patung, penyembah bebatuan dan juga penyembah berhala. فَلَمْ يَكُنْ لِلْأُمِّيِّينَ قَبْلَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كِتَابٌ وَلَمْ يَكُونُوا عَلَى كِتَابٍ. Maka mereka al-ummiyun tidak memiliki Alkitab. Naam. Dan mereka juga naam tidak naam memiliki Alkitab tersebut. فقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في الأميين. الله برفرمان هو الذي بعث فيهم رسولا منهم. الله نعم dialah Allah telah mengutus نعم kepada mereka رسولا منهم seorang rasul dari mereka. وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه لا يقرأ ولا يكتب ما أنا بقارئ بأنه أمي. قال رب العالمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Demikian pula Nabi Muhammad SAW disifati sebagai ummi karena dia tidak mampu membaca dan menulis. Dan nam, Allah katakan alladzina tabi'una rasulan ar-rasula al-ummi. Jadi mereka-mereka mengikuti rasul yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Wa hadhihi min hikmati rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Fa kaunu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam ummiyan la yaqra wa la yaktub wa yanzilu alaihi hadha al-Qur'an al-'azim wa yatakallam bi hadha al-wahy al-fasih al-mubin ويعجز به يعجز الإنس والجن والفصحاء والبلغاء وأهل الشعر هذه معجزة عظمى. Ini termasuk hikmah dari Rabb semesta alam di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran yang agung, dengan Al-Quran yang agung tersebut Nabi SAW mampu berbicara dengan bahasa yang fasih, di mana orang-orang dari kalangan Arab dan juga mereka orang fasih merasa tidak mampu dengan Al-Quran tersebut. ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه فأهم ما فيها أي من المسائل وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, maka perkara yang paling penting apa yang dalamnya dan perkara yang paling berbahaya yaitu dari masalah tersebut adalah adam iman al-qalb, tidak adanya keimanan hati, bima ja'a bi rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya. Hadza min amr al-jahiliyah wa dhalika anna al-yahud lamma bu'itha an-nabiy alaihi salatu wasalam منهم وأكثرهم من جحد رسالته ولم يؤمن بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك النصارى وهم يعرفون مبعث النبي وصفة النبي في التوراة والإنجيل قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Perkara jahiliyah di mana orang Yahud di kalangan mereka, bahkan kebanyakan mereka itu membangkang, tidak mau beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Demikian pula orang Nasara, mereka mengetahui tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW dan juga sifat-sifatnya disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil tentang mereka. Jadi mereka mengetahui dengan sebenarnya namun tidak mau beriman. Ladina atainahul kitab ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka itu kitab, mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Fa'adamu imanihim bima ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam ma'nahu istimraruhum 'ala al-jahiliyyah al-ula. Maksud dari bahwasanya tidak ada keimanan hati dengan apa yang datang kepada Rasulullah SAW dengannya, artinya mereka terus-menerus berada dalam jahiliyah yang pertama. Qala Syekh rahmatullah taala alaihi fa in indafa ila dhalik ay ila dhalika al-kufr wa 'adam al-iman bima jaa bihi an-nabiy alaihi as-salatu was-salam idhan indafa ila dhalik istihsan ma alaihi ahlul jahiliyah أن ما كان عليه أهل الجاهلية أحسن قال تمت الخسارة خسارة في الدنيا والآخرة كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا بالباطل استحسنوه وآمنوا به وكفروا بالله كفروا بالله وبرسوله أولئك هم الخاسرون أي خسارة أبدية وخسارة عظمى مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين. Maka jika tertambah dengan itu, yaitu merasa dan menyatakan bahwasanya apa-apa yang dilakukan oleh zaman jahiliyah itu lebih baik daripada agama Islam, daripada agama Muhammad SAW, maka betul-betul merugi secara sempurna. Sebagaimana Allah SWT menyatakan walladzina amanu bil batil, dan mereka orang-orang yang mengimani kebatilan, wa kafaru billah, dan mengingkari Allah dan juga mengingkari Rasulullah, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang yang rugi untuk selama-lamanya. Inilah kerugian yang sangat besar dan mereka akan kekal di neraka untuk selama-lamanya, di neraka jahannam. Thumma qala rahmatullahi ta'ala alaihi al mas'alatul ula أي من مسائل الجاهلية والتي كانوا عليها وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لإبطالها ومخالفتها هي دعاء الأولياء والصالحين. Kemudian beliau Syekh Muhammad Al-Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala menyatakan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, doa al-awliya was-salihin. Jadi berdoa kepada para wali dan orang-orang salihin. Yang seharusnya dengan itu Nabi SAW itu berusaha untuk membatalkan perkara tersebut dan untuk menyelisihinya. Jadi mereka Nah, ternyata berdoa kepada orang salihin dan juga kepada wali-wali. Fa awwalu mas'alatin qala annahum ay ahlul jahiliyah yata'abbadun bi ishraki as-salihin fi du'a'i Allah 'azza wa jalla rabbil 'alamin wa fi 'ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Bima'na yushrikuna bi ha'ula fi du'a' wa fi ghairihi. Beliau menyatakan sesungguhnya mereka dalam beribadah itu melakukan kesyirikan dengan orang salihin, dalam berdoa kepada Allah dan juga dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi mereka menjadikan persekutuan dalam berdoa kepada Allah dan juga kepada orang salihin. Limadha yushrikun? Qala yuriduna syafa'atahum 'inda Allah, yatlubuna minhum syafa'ah لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه كما قال سبحانه وتعالى أي مبينا ومخبرا عن حالهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Kenapa mereka melakukan perkara tersebut? Dikarenakan mereka menginginkan untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah SWT, atas sangkaan mereka bahwasanya Allah mencintai perkara tersebut dan juga orang salihin mencintainya, sebagaimana Allah telah mengkhabarkan, menjelaskan dan juga memberitakan tentang keberadaan mereka itu. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa tidak memberikan manfaat kepada mereka dan tidak mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna haula syafa'una 'indallah, dan mereka mengatakan mereka itu yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Idzan bi'i'tiqadihimul batil wa za'mihimul fasid anna haula'i salihin syufa'a'u lahum 'inda rabbil 'alamin subhanahu wa ta'ala fayasrifuna lahum al-'ibadat al-khassa billah min du'a' wa nahwa min nadhr wa sighatha wa hakadha غيرها من ما يختص برب العالمين سبحانه وتعالى. Itu mereka meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Nah, keyakinan-keyakinan yang rusak, di mana mereka seharusnya menjadikan perkara ibadah untuk Allah, namun mereka memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah, begitu berupa nazar dan mengemulai istighatsah, mengharapkan pertolongan dan juga yang lainnya kepada selain Allah, padahal itu menjadi kekhususan bagi Allah SWT. Wa qala jalla wa ala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma qawluhum wa ma za'muhum wa ma hujjatuhum yaqulun ma na'buduhum ay ma ya'buduna haula'i al-awliya wa yad'una haula'i salihin illa liyuqarribuna ila Allah zulfa liyuqarribuna ila Allah wa yakunu wasata'a lana 'inda Allah. Dan juga Allah berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, ya, atas ucapan-ucapan mereka atau hujjah-hujjah mereka, apa yang mereka ucapkan sebagai hujjah tersebut, ma na'buduhum, kami tidak mengibadahi mereka, yaitu wali-wali dan orang salihin, illa liqaribuna, kecuali akan mereka itu mendekatkan kami kepada Allah, ilallah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى بالإخلاص لأنهم في شرك برب العالمين فجاء بضده وخالفهم وجاء بالإخلاص والأمر به وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني termasuk permasalahan yang paling besar, di mana Rasulullah SAW itu menyelisihi mereka. Maka Rasulullah mendatangkan dengan berdakwah dengan keikhlasan, dikarenakan mereka itu berada dalam kesyirikan, sehingga datang lawan daripada kesyirikan adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah dengan sebenar keikhlasan kepadanya. Wa akhbara annahu dinullahi أرسل به جميع الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحده مخلصين له الدين أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya itu adalah agama Allah. Allah mengutus dengannya itu kepada semua rasul. Dan Allah nyatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat adalah seorang rasul agar mereka itu beribadah kepada Allah. Yaitu beribadah semata kepadanya dan mengikhlaskan kepadanya wastanibut tauhid dan menjauhi tauhid. وأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا الخالص الخالص لوجهه الكريم. جاء في مسلم قال رب العالمين جل وعلا في الحديث القدسي ألا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Dan bahwasanya Allah tidak menerima amalan-amalan tersebut kecuali dilakukan dengan keikhlasan kepadanya, yaitu mengharapkan wajah Allah SWT. Sebagaimana dalam Sahih Muslim hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana syuraka an syirk." Saya tidak butuh kesyirikan, ya, seorang yang beramal dengan kesyirikan. "Man amila amalan asyraka ma'iyya fi ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa beramal dengan amal tersebut melakukan kesyirikan, aku tinggalkan lian kesyirikannya. Qala wa akhbara ay sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Dan Rasulullah SAW menghabarkan bahwasanya siapa yang melakukan dari apa-apa yang mereka istihsanat berupa perkara dianggap sebagai perkara yang baik, bahwa agama jahiliyah itu lebih baik, maka sungguh Allah haramkan baginya itu surga dan tempatnya di neraka yang tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Sungguh Allah sebutkan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang melakukan syirikan kepada Allah, faqad haramallahu aljannah, maka sungguh Allah haramkan baginya itu surga, wa ma'wahu annar, dan tempatnya di neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak penolong bagi orang yang zalim. Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yad'uuhum wa yunadi wa yaqul ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu kama jaa fi Muslim, kama jaa 'inda al-Imam Ahmad, Musnad Ahmad wa 'inda ad-Dharqutni wa musannafi Ibn Abi Shaybah. شاهد قولوا لا إله إلا الله نعم لا معبود بحق إلا الله. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada mereka, memanggil mereka, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu, ucapkan kalian, yaitu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian itu akan beruntung, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, juga dalam Ad-Dharqutni dan juga Ibn Abi Shaybah. Artinya, tidak sembahnya hak yang benar disembah kecuali Allah. فلما كان ذلك القول مخالفا لهم ومخالفا لعقيدتهم رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله وعاندوا في ذلك. Tatkala ucapan Nabi SAW itu menyelisihi mereka dan menyelisihi keyakinan mereka, maka mereka itu enggan dan membangkang dan tidak mau menerima seruan Nabi Muhammad SAW. وَأُوذِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ بِسَبَبِ أَنَّهُ دَعَاهُمْ إِلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهِ رَأَوْا بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُمْ حَتَّى كَانُوا يَقُولُونَ صَابَأَ عَنْ دِينِ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ بِمَعْنَى خَرَجَ عن ملة آبائه وأجداده. Nabi SAW disakiti dan di antara mereka dengan seruan Nabi Muhammad SAW, yaitu diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Mereka disebabkan karena yang diseru oleh Rasulullah SAW menyelisihi apa-apa yang menjadi keyakinan mereka, Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad adalah sabi. Nah, artinya keluar dari agama ayah-ayahnya dan juga dari agama kakek-kakeknya atau keturunannya. Wa kana yatba'uhu Abu Lahab fa yarmihi bil hijarah hatta wajadat rijlahu alayhi salatu wassalam massa al hijarah wa adma ka'bayhi wa 'urqubayhi wa rasulullahi alayhi salatu wassalam yamshi fi awsat an nas ويدخل في مجامعهم ويذهب إلى أسواقهم يناديهم قولوا لا إله إلا الله فإذا بأبي لهب يسعى هذا السعي ويقول يا أيها الناس لا تصدقوه لا تصدقوه في رواية إنه كذاب إنه صابئ انظر لماذا هذا نعم العناد ولماذا هذه الأذية والمتابعة من أبي لهب تجاه ابن أخيه فهو عم النبي عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجواب لأن محمدا قد جاء بما يخالف ما هم عليه من أمر الجاهلية. أبو لهب senantiasa mengikuti Rasulullah SAW yaitu dengan melempari batu kepada Muhammad SAW bahkan batu-batu tersebut mengenai enam kaki Nabi SAW sampai keluar darah dari mata kakinya dan juga dari enam betis bagian depannya dan dia Rasulullah SAW berjalan melewati tengah-tengah manusia dan juga di majlis-majlis mereka dan juga Rasulullah SAW menyeru di pasar-pasar mereka dan enam Abu Lahab senantiasa mengikuti Rasulullah SAW seraya mengatakan wahai manusia la tusaddiku jangan kau benarkan ucapan ia Muhammad ini dalam riwayat innahu kadzab dia ini adalah seorang pendusta dan riwayat lain bahwasanya annahu sabi telah keluar dari agama nenek moyangnya kenapa nah demikian keadaannya jadi Abu Lahab memanggil manusia untuk tidak benarkan demikian tadi padahal Nabi Muhammad termasuk nah menjadi anak jadi saudaranya. Ini Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW. Jawabannya dikarenakan Nabi SAW itu datang dengan apa-apa yang menyelisih keyakinan dan juga agama mereka. Itulah menjadi penyebab kenapa Abu Lahab senantiasa melempari batu Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW sebabkan menyelisih apa yang menjadi keyakinan mereka. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر فمن قبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مؤمن ومن لم يقبل وظل مخالفا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر. Ini termasuk permasalahan. Ini permasalahan yang besar yang menjadikan manusia itu dalam terpecah belah dengan perkara tersebut. Di antara mereka ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka barang siapa yang menerima seruan Nabi Muhammad SAW, maka dialah orang yang mukmin. Dan barang siapa yang menyelisih, tidak mau menerima seruan Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang kafir. Qala wa indaha waqa'atil adawah. وقعت العداوة فإن الناس تميزوا بين مسلم وكافر فالمؤمن آمن والمسلم أسلم آمنوا وأسلموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والكافر والمشرك ومن بقي يهوديا أو نصرانيا لم يقبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فكان الذي جاء به النبي فرقانا يميز بين هؤلاء الطيبين المؤمنين المسلمين وبين أولئك الذين ليسوا بطيبين. Maka dengan ini, nah dengan permasalahan tersebut tadi terjadilah permusuhan karena terjadinya perbedaan antara orang-orang muslim dan orang kafir. Orang-orang muslim senantiasa beriman dan juga masuk Islam. Dan mengimani apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Adapun orang kafir dan juga orang musyrik, orang-orang Yahud, orang Nasara, tidak mau menerima seruan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad SAW itulah menjadi pembeda, bisa membedakan mana ini orang-orang muslim dan mana orang kafir. Qala wa li ajliha ay li ajli hadhihi al-mas'alati al-'azima syara'a Allah jalla wa ala al-jihad kama qala subhanahu wa ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ma hiya al-fitnah? Al-jawab asy-syirku billahi subhanahu wa ta'ala wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى فقاتلوهم حتى يكون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى ولا يبقى على ظهر الأرض شرك. Dan dengan sebab tersebut, yaitu permasalahan yang agung tadi, disyariatkan al-jihad. Sebenarnya Allah berfirman وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, dan perangi mereka sampai tidak ada di situ adalah fitnah, dan fitnah di sini adalah kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu semuanya menjadi nama itu karena Allah, yaitu ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi keikhlasan kepada Allah, tidak ada nama. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, tidak ada lagi yaitu satu kesyirikan. Fa hadhihi a'zamu al-masail التي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بها وخالف ما كان عليها أهل الجاهلية من أهل الكتاب ومن الأميين. Inilah itu permasalahan yang paling agung, di mana Nabi SAW itu menyelisih mereka, itu ahlul jahiliyah. Nah, baik itu dari kalangan al-kitabiyin dan juga ummiyin, ahlul kitab dan juga mereka orang-orang yang ummi. Wa idza nadarna barakallahu fikum ila zamanina wa ila ma kana fi zaman Syekh Muhammad rahmatullahi taala alaihi lawajadna hadhihi al-khaslah al-jahiliyah la zalat mawjudatan fi an-nas wa hiya at-tawassul bi haula ashab al-qubur wal awliya'i was-salihin. Kalau kita melihat di zaman kita dan juga di zaman Syekh Muhammad al-Wahhab al-Najdi, maka dari cabang ini senantiasa ada, ini terus menerus. Nah, manusia itu senantiasa bertawasul kepada penghuni kuburan dan juga kepada orang-orang salihin. Fa idza qila lahum la taf'alu hadha min du'a'il awliya'i was-salihin qalu innama nad'uuhum faqat liyakunu shufa'a'a lana 'inda Allah 'azza wa jalla وليتوسطوا لنا إلى رب العالمين. Jika dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan perkara tersebut, mereka akan mengatakan, kami hanya sekedar berdoa agar mereka-mereka itu orang salihin memberikan syafaat di sisi Allah, dan juga mereka itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. إذن فتنبه فنحن ندرس مسائل الجاهلية التي كانت في ذلك الزمان وخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل الجاهلية ونجد في زماننا أيضا من هذه الأمور التي يجب علينا أن نخالفها وأن ندعو إلى إبطالها وأيضا إلى ضدها. Oleh itulah hendaknya adanya perhatian kita mempelajari permasalahan-permasalahan jahiliyah, di mana Nabi SAW itu menyelisihi mereka ahlu jahiliyah. Maka hendaknya di zaman kita sekarang ini wajib bagi kita untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah, menyeluruh kepada mereka untuk senantiasa mengikuti apa yang ditandari Nabi SAW. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه المسألة الثانية أي من المسائل التي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمخالفة أهل الجاهلية وهي تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم وفي دينهم. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab al-Najdi رحمه الله تعالى المسألة الثانية Permasalahan kedua, bahwasanya orang jahiliyah itu bercerai-berai dalam peribadahan mereka dan juga dalam agama mereka. Qala Syekhu rahmatullahi taala alaihi annahum ahlul jahiliyah mutafarriqun fi dinihim kama akhbar Allah azza wa jalla faqala kullu hizbin bima ladaihim farihun hum ahzab wa jama'at syatta mutafarriqah. Berkata Syekh rahimahullah, sesungguhnya mereka itu bercerai-berai dalam agama mereka sebagaimana Allah nyatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi masing-masing hizb, masing-masing kelompok dengan apa yang dalam diri mereka itu, mereka bergembira. Jadi mereka itu berkelompok-kelompok. Naam. Fa hadha fi amri dinihim wa kadhalika qala Syekh Muhammad wa kadhalika fi dunyahum wa yarawna anna dhalika huwa shawab. Ini dalam perkara agama mereka. Demikian pula dalam dunia mereka. Dan mereka menganggap itu adalah perkara yang benar. Qala rahmatullahi taala alaihi. Thumma inna rabbal alamin subhanahu wa ta'ala ba'atha nabiyahu faja'a bil ijtima'i fid din. Al ijtima' fid din. بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW datang untuk adanya kesepakatan atau persatuan dalam agama, yaitu adanya mereka itu tidak bercerai-berai sebagaimana Allah berfirman syara'a lakum minad din, Allah mensyariatkan untuk kalian agama, ma wasa bihi nuha, yang Allah wasiatkan dengannya itu kepada Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan juga yang kami wahyukan kepada dirimu, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga apa yang kami wasiatkan dengannya itu kepada Ibrahim, Musa dan Isa, an aqimud din, agar mereka itu menegakkan agama, wala tafarraqu fi, dan jangan bercerai-berai dalamnya. Fa hunalika kana al-yahud ala din wan nasara ala din wa ubadul asnam wal awthan ala din wal ahjar aidan ala din wal ashjar ala din fa jaa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li yajma'ahum ala madha ala din wahid wa huwa din al-islam inna ad-din 'inda Allah al-islam. Orang-orang Yahud, mereka memiliki agama. Orang Nasara juga memiliki agama. Mereka-mereka penyembah berhala juga memiliki agama. Mereka yang menyembah batu juga memiliki agama. Mereka yang menyembah pohon juga memiliki agama. Datanglah Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan agama mereka itu satu, yaitu agama Islam. Inna dina inna Allahil Islam, sungguhnya agama nisya Allah itu hanya Islam. Qala wa qala rabbul alamin jalla wa ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi shay farraqu dinahum idhan mukhtalifuna fi dinihim wa ikhtilafuhum fi dinihim adda ila ikhtilafihim fi dunyahum fasaru syi'a. Dan juga Allah berfirman innal ladhina farraqu dinahum, sunnah mereka-mereka yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai, engkau tidak menjadi dari kalangan mereka sedikit pun. Jadi mereka berpecah belah dalam masalah agama, mereka berselisih dalam masalah agama, tentunya akan berselisih juga dalam masalah dunia. Wa fi hadhihi al-ayah lasta minhum fi syai bara'ah lil mu'min wal muslim an yattasif bi syai'in min sifati haula. Dan firman Allah lasta minhum fi syai, ini adalah bentuk pelepasan diri untuk setiap mukmin dan muslim agar mereka tidak tersifati dengan sifat mereka, yaitu mereka yang bercerai-berai dan mereka berkelompok-kelompok. Wa akada dzalika faqal wa nahana rabbul alamin jalla wa ala an mushabahatihim mushabahatin al-kuffar wal musyrikin wa ahli al-jahiliyyah al-ula المتفرقين في دينهم نهانا بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما انتفعوا، لا زالوا على ذلك الحال من التفرق والاختلاف. Dan beliau Syaikh Muhammad Al-Wahhab menguatkan dengan ucapannya wa nahalan musyabahatihim, dan kita jadi Allah melarang kita untuk menyerupai mereka dengan firman Allah wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian itu seperti orang-orang yang bercerai-berai. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan mereka itu berselisih setelah datang kepada mereka itu adalah al-bayyinat, bukti-bukti. Dan mereka dengan adanya bayyinat tersebut, bukti-bukti tersebut, tetap pada kondisi sebelumnya, yaitu mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Qala wa nahana aydan an at-tafarruq fi ad-dunya, an at-tafarruq fi ad-din muharram, wa at-tafarruq fi umur ad-dunya aydan bi qawlihi jalla wa ala wa'tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan juga Allah melarang bagi kita untuk bercerai-berai dalam masalah dunia, permasalahan perceraian dalam selisihan dalam masalah agama itu diharamkan. Demikian pula dalam masalah dunia, sebagaimana Allah berfirman wa'tasimu bihablillah jami'a, dan hendaknya kalian itu berpegang teguh kepada tali agama Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Fahakadha barakallahu fikum yanbaghi an yasda'al mu'min wa an yasda'al muslim بالدعوة إلى ماذا؟ إلى الاجتماع. وكثيرا ما يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الأمر العظيم، وتقدم معنا في الأصول الستة أن من أعظم الأصول التي جاء بها الكتاب وكثرت فيها نصوص القرآن العظيم الدعوة إلى الاجتماع والنهي عن التفرق. Maka hendaknya demikian seorang muslim dan seorang mukmin menyeru kepada mereka dakwah untuk saling bersatu dan tidak bercerai-berai, sebagaimana pembahasan yang telah disebutkan pembahasan sebelumnya dalam usul sitah, termasuk perkara yang paling agung yang Allah sebutkan dalam kitabnya dalam Al-Qur'an Karim, seruan kepada mereka untuk bersatu dan melarang untuk bercerai-berai. Wa aidan talhaduna barakallahu fikum أن دعوة أهل السنة هي دعوة لاجتماع الكلمة، اجتماع الكلمة على ماذا؟ بحبل الله جميعا، وهي على الكتاب والسنة. Dan juga kalian harus memperhatikan bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah dakwah yang menyeru kepada persatuan. Jadi mengajak manusia untuk senantiasa berpegang teguh kepada bihablillah jami'a, kepada tali agama Allah dalam semuanya, dan melarang untuk bercerai-berai. لكن انظر الى الدعوات الاخرى التي تدعو الى الفرقه وتدعو الى امر الجاهليه الاولى من التفرق في الدين الذي يورث الاختلاف والتفرق في الدنيا. Lihatlah dakwah-dakwah yang lainnya. Ya, mereka berdakwah dengan keberadaan mereka bercerai-berai. Mereka menyeru kepada perkara jahiliyah. Mereka berselisih dalam masalah agama, dengan itu mewariskan mereka itu akan berselisih dalam masalah dunia. Fahakadha hizbiyat iyadhan billah, hadha fi hizbin wadhaka fi hizbin akhar wathalith fi hizbin thalith fatafarraqan nasu fi dinihim watafarraqu fi dunyahum. Dengan ini juga bahwasanya dengan hizbiyah ini berada dalam satu hizbi, ini juga dalam hizbi yang lain, ini adalah hizbi yang ketiga. Seruan mereka dalam bercerai-berai, sehingga mereka dalam kondisi senantiasa bercerai-berai tidak menjadikan satu agama. فهي معصية لله سبحانه وتعالى التفرقات والتحزبات ومشابهة لأمر الجاهلية الأولى. Ini termasuk bermaksiat kepada Allah dengan cerai-berai tersebut, dan juga ini menyerupai orang-orang jahiliyah yang pertama. Wal wajibu 'alal muslimin jami'an an yajtami'u 'alal kitabi was sunnah. Maka wajib kepada seluruh kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. يجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أمرهم رب العالمين سبحانه وتعالى. Mereka bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah sebagaimana Allah SWT perintahkan. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه المسألة الثالثة أي من المسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية الأولى اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة وطاعة وأن طاعته والانقياد له أنها مذلة ومهانة. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, masalah yang ketiga, nah mereka mengambil pelajaran bahwa mengambil itibar menyelisih waliul amr itu merupakan kemuliaan, dan menaati serta tunduk kepada waliul amr itu merupakan dalam kehinaan dan kerendahan. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi anna mukhalafata waliil amr wa adama al-inqiyadi lahu فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة أي ويعتقدون أن السمع والطاعة له ذل ومهانة فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم أي لولاة الأمور والنصيحة أي لولاة الأمور قال وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian sesungguhnya menyelisih waliul amr keyakinan mereka dan tidak tunduk kepada waliul amr merupakan kemuliaan. Inilah keyakinan mereka. Wasama wa ta'ah adapun tunduk dan patuh kepada waliul amr merupakan kehinaan dan kerendahan. Maka Nabi Muhammad SAW itu menyelisihi mereka, Rasulullah menyelisihi mereka, dan Rasulullah merintahkan agar senantiasa tunduk dan patuh kepada mereka waliul amr dan memberikan nasihat kepada waliul amr. Dan Rasulullah SAW melakukan dengan perlakuan yang keras dalam kata tersebut dan terus menerus melakukan kata demikian dan mengulang-ulangnya. Wal adillatu fi hadza katsiratun minha qawluhu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Dan dalil-dalil yang menunjukkan demikian tadi adalah sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan juga para pemimpin di antara kalian. Wa thabata 'an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsil mutawatirah وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير المعصية. Dalam telah datang dari Nabi kita Muhammad SAW hadis-hadis yang mutawatir tentang wajibnya untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada ulatul umur. وهذه دعوة أهل السنة والجماعة. Ini adalah dakwahnya Ahlu Sunnah dan Jamaah. كما أنهم يدعون إلى التوحيد ومخالفة أهل الجاهلية في الشرك ويدعون أيضا إلى الاجتماع ومخالفة أهل الجاهلية أيضا في التفرق والتحزب والتعصب كذلك هم يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمور ومخالفة أمر الجاهلية في الخروج على الحكام. مالك أهل السنة والجماعة من يلوك بلا توحيد dan juga menyelisihi dari apa-apa yang dilakukan oleh zaman jahiliyah, yaitu mereka melakukan kesyirikan. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyeru untuk senantiasa bersatu dan menyelisihi mereka-mereka yang senantiasa bercerai-berai dan juga ta'asub, fanatik buta. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka senantiasa menyeru untuk senantiasa taat kepada waliul amr, menyelisihi yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yaitu mereka memberontak kepada pemerintah. Qala Syekh rahmatullahi taala alaihi wa hadhihi al-masail ath-thalath hiya allati jama'a bainaha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ma sahha anhu huwa 'inda al-imam Ahmad وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال فيما صح عنه في الصحيح أي في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Dan masalah-masalah yang tiga ini telah terkumpul, nah, di antaranya adalah dari sabda Rasulullah SAW yang sahih darinya, dari Muhammad SAW. Ini dalam Musnad Imam Ahmad yang sahih oleh Syalbani, itu fi sahih, dalam hadis yang sahih, bahwasanya beliau SAW menyatakan inna Allah ya ridha lakum thalatha, sebenarnya Allah ridha terhadap kalian tiga perkara, anta buduh wa la tusyriku bihi syai'a, agar kalian beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan dengan suatu apapun. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kedua adalah agar kalian senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Dan yang ketiga wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaknya kalian itu memberikan nasihat kepada orang yang Allah berikan kepadanya itu adalah kepemimpinan. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. Dan tidak akan terjadi enam celah dalam agama manusia dan juga urusan dunia mereka kecuali disebabkan karena adanya celah dalam tiga perkara ini atau sebagian dari perkara ini. فما أعظم وما أجمل هذه الكلمة التي تكتب كما يقال بماء الذهب. Alangkah agungnya dan alangkah bagusnya ucapan beliau ini. Naam. Sehingga bisa ditulis atau pantas untuk ditulis dengan air emas, بماء الذهب, air emas. وكذلك قال بعض أهل العلم من استخف بالعلماء أفسد دينه ومن استخف بالأمراء أفسد دنياه. Sebagian ulama menyatakan barang siapa yang menghinakan yaitu para ulama maka akan rusak agama mereka, dan barang siapa yang menghinakan al-umara akan rusak dunia mereka. إذن السبيل إلى سد هذا الخلل وإزالته عن المجتمع وفي أوساط الناس هو الدعوة إلى ضده, الدعوة إلى مخالفته, مخالفة هذه الأمور الجاهلية كما خالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل الجاهلية الأولى. Maka langkah yang ditempuh adalah menutup celah-celah ini dan menghilangkan di pertengahan nama manusia yaitu perkara-perkara yang menyelisihi nama apa yang menjadi Rasulullah SAW lakukan. Jadi hendaknya menyelisih apa yang mereka lakukan tersebut sebagaimana Rasulullah menyelisih mereka yaitu ahlul jahiliyah yang pertama. Idzan bihadza barakallahu fiikum faragna min thalath masail min masail al-jahiliyah wa mimma alayhi ahlul jahiliyah al-ula wa dhakarna al-adillah fi mukhalafati an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam lahum sayati ma'ana inshallah jalla wa ala في الدروس القادمة في دروس التوحيد بقية أو بعض هذه المسائل. Maka telah selesaikan tiga perkara ini, yaitu perkara menyelisihi ahlul jahiliyah yang pertama. Kita sebutkan juga dalil-dalilnya sebagaimana Rasulullah SAW menyelisihi mereka ahlul jahiliyah yang pertama. Dan akan datang pelajaran-pelajaran kita dalam masalah tauhid dan akan kita sempurnakan insyaallah. Naam, apa yang tersisa dari pembahasan ini. Nasal min Allah azza wa jalla an yanfa'ana wa iyyakum bima dzakarna wa an yakuna fi mizan hasanatina ila huna walhamdulillahirabbil alamin.